ngodi. Eh, jebule malah suwe. Bali ngono iki tresno aku seneng. Mulai-mulai serapi. Dedek perasaan mulai dadi aku. Hancur lah, hancur toh. Ayo hancur. Asian kan ku bawa wajahmu. Kan ku bawa namamu. Ku ingin dan bermimpi malam ini di sini di kamar ini sendiri melintas sepi ku usut masam rambut dan gaun malamku tak peduli di sana kau berdua. Karena semua ini seperti realita.